الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di perkumpulan yang termulia, di majelis min majalisil ilm, dari majelis-majelis ilmu yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman sorga, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul baqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Di kondisi yang terbaik duduk-duduk setelah sholat, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu fi sholati man tadhara sholah, atau ma yazalu ar-rajulu fi sholati ma dama fi musallah, terus menerus seorang mendapatkan pahala sholat selama dia masih berada di tempat sholatnya dan dalam kondisi yang terbaik menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bermajelis ilmu dan di waktu yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan pada umatku pada pagi-paginya, pada awal harinya, dan insya Allah di kota yang terbaik, Semarang, kota berilmu insya Allah, di hadapan manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang mengikuti jejak para as-salaf yang disebutkan dalam Al-Quran, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, generasi terbaik dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semuanya. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Duduknya kita di majelis ilmu ini di pagi ini juga salah satu sarana dan cara untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Bahkan seluruh sebab-sebab yang akan kita sebutkan sebagaimana materi yang diberikan kepada kami tentang hal-hal yang bisa menentramkan jiwa, semuanya bisa didapatkan pada majalisul ilm. Pada majalisul ilm, di majelis ilmu, antum merasakan ya ketenangan, ya tentrem, adem, ayem, sehingga orang macam-macam. Ya, ini kan yang kita harapkan. Bukankah demikian yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa ayat tadi dibaca, dan mereka saling mempelajari, mengajarkan di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah. Ini salah satu keutamaannya. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Antum sudah rasakan ketenangan? Belum. Mungkin masih baca SMS. Sibuk dengan HP mungkin. Kalau fokus akan merasakan ketenangan, hilang ambisi keduniaan. Keinginan tertuju kepada akhirah. Cita-cita menjadi cita-cita yang tertinggi menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan di majelis ilmu, terkumpul di dalam jiwa kita. Hilang perkara-perkara yang melalaikan seorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, didapatkan di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu diingatkan tentang perkara-perkara tersebut. Bukankah ini yang diinginkan manusia seluruhnya, tidak terkecuali? Apapun yang dilakukan manusia, mereka menginginkan untuk menuju ketenangan, ketentraman jiwa, tenang hatinya, ini kan yang dituju. Bahkan pelaku-pelaku maksiat, kenapa mereka bermaksiat? Supaya ingin mendapatkan ketenangan. Cuma salah caranya. Bahkan para nabi, berbagai cara mereka lakukan dengan dakwah mereka, dengan amalan mereka, dengan seruan mereka, ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hati. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lihat ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dinampakkan kepada beliau Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Keinginannya ternyata apa? Sampai seperti itu keinginan Nabi Ibrahim. Sampai seperti itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk menenteramkan hatinya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, wahai Rabbku, tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, awalam tu'min, tidak akan kau beriman wahai Ibrahim? Jelas-jelas Allah maha mampu. Nabi Ibrahim sudah punya ilmu, Allah maha mampu, Allah maha kuat, Allah maha mengetahui segalanya, Allah maha, ya. Dan berbagai macam ilmunya Nabi Ibrahim luar biasa, ya. Dan Nabi Ibrahim sudah dalam kondisi tahu, ya. Tidak mungkin tidak tahu Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi minta diperlihatkan. Allah mengatakan, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, bahkan aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku menjadi tentram, tenang, jelas, terang sudah. Ya. Kan itu tujuannya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengajarkan, dan beliau sendiri berdoa dan mengajarkan doa kepada kita. Doa apa? Dihilangkan perkara-perkara yang menafikan ketentraman dan ketenangan, supaya mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Di dalam salah satu doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung kepada engkau, minal hammi wal hazani, dari gundah gulana. Para jomblo ini biasanya gundah ini. Bagaimana cari ketenangannya? Pengen nikah kan itu. Kalau para jomblo caranya apa? Pengen nikah. Dengan nikah apa yang dicari? As-sakinah. As-sakinah. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini kan yang diinginkan. Hikmah dari pernikahan, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang, tentram dengan istri itu. Yang sudah punya istri, mau tentram lagi, mau tenang lagi, ya, tambah lagi istri. Itu kan sama, litaskunu ilaiha, semua tujuannya. Hikmah menikah dan hikmah menikah lagi, ya, itu kan sama, litas kunu ilaiha, ya. Yang terlalu tegang. Minal hammi wal hazani, dan kesedihan, wal ajzi, kelemahan. Ini berbagai macam doa-doa Nabi SAW yang menafikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati, wal kasali, kemalasan, dan berbagai macam doa yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap orang menginginkan hatinya tenang, hatinya tentram. Makanya kalau habis menikah itu orang Jawa biasanya siapapun pasangannya yang penting kan itu. Sing penting adem, ayem, tentrem, ya kan? Ora macem-macem, ya kan? Itu kan tujuan pernikahan. Dan tenangnya ini ya bukti ketenangan apa? Di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam ininya. Bukan berarti tentram itu masya Allah hidupnya sudah tentram, berarti sudah punya rumah, sudah, bukan. Nah ini yang kebanyakan manusia salah. Kenapa jalurnya salah? Ada yang melalui maksiat, ada yang melalui ini, ada yang melalui mengumpulkan harta, ada yang melalui ini dan seterusnya. Karena salah di dalam mendefinisikan as-sakinah, ketenangan, tuma'nina, ketentraman. Mereka anggap ketenangan itu ya ketika kaya. Wallahi lihat Qarun tidak pernah tenang dengan hartanya. Siapa yang lebih banyak hartanya dari Qarun? Tidak ada. Hingga saat ini kuncinya saja dipikul oleh banyak orang. Kunci gudangnya, ini baru kuncinya. Mungkin kalau orang kayanya sekarang belum bisa beli kuncinya Qarun. Tapi lihat Qarun, bagaimana kehidupan Qarun? Sempit sekali, tidak tenang. Buktinya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendatanginya dan meminta agar Qarun mengeluarkan zakat, keluarkan bagian dari hartamu, keluarkan zakatnya. Zakat itu berapa persen, ya kan? Wallahu alam kalau di dalam syariatnya Nabi Musa. Yang jelas sebahagian dari harta saja. Qarun merasa berat, ya, merasa berat. Dan Qarun mengatakan al-hukuku katsirah, hak-hak yang saya tunaikan masih terlalu banyak. Saya punya dayang-dayang tukang kipas ini digaji ini. Prajurit saya berapa itu digaji semua, bukan gratis itu. Jadi hak-hak yang saya tunaikan itu banyak sekali. Istri saya berapa? Itu butuh nafkah semua itu. Anak saya berapa? Padahal hartanya Qarun itu bukan 7 keturunan, mungkin 7.000 keturunan enggak habis-habis kalau enggak ditenggelamkan oleh Allah. Ternyata apa? Tidak tenang. Buktinya, bukti ketidaktenangannya, bukti sempitnya kan apa? Bakhil. Bakhil, kikir. Mengeluarkan sedikit saja dari hartanya, tidak mau, merasa sempit dengan hidupnya. Merasa masih tidak tenang dengan hidupnya. Masih merasa kurang dengan hidupnya. Makanya kalau ada penggalangan dana, sedekah, infak, jangan beralasan tunggu kelebihan. Qarun aja enggak kelebihan. Kapan manusia pernah kelebihan? Insyaallah nanti saya akan bersedekah untuk kajian. Pokoknya kajian Semarang itu saya semua yang anu nanti kalau saya sudah sukses. Kalau saya sudah kelebihan. Ya kapan manusia kelebihan harta? Pernah dengar ada orang kelebihan harta? Enggak pernah, selalu kurang. Qarun kekurangan harta. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan perintah kepada orang kaya. Ya ayuhal agniya anfiku, wahai orang-orang kaya, sedekahkan, infakkan harta kalian, tidak ada. Semuanya dengan lafaz ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya orang beriman. Orang beriman itu mau miskinnya, mau kayanya, mau jomblonya, mau dudanya, mau semuanya masuk. Anfiku mimma razaqanakum, infakkan sebahagian dari apa yang diberikan kepada kalian. Diberi sedikit, infakkan sedikit. Diberi banyak, ya agak banyak dikit. Ada dikitnya masih. Kan manusia selalu begitu, maunya semua dikit kalau sumbangan. Agak banyak dikit, sudah agak banyak ada dikitnya lagi. Ya kan? Itu kan manusia. Jadi disedekahkan sebahagian darinya. Bukan menunggu kelebihan. Baik, kita kembali kepada permasalahan. Qarun tidak pernah tenang. Kenapa? Karena ketenangan bukan di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kecukupan kekayaan itu, orang dianggap kaya itu banyak hartanya. Banyak hartanya. Rumahnya mewah. Ya. Serba dua. Dua rumah, dua mobil. Apa? Kecil-kecil sudah bilang dua istri. Taib. Dua istri katanya. Ya. Dan dua yang lainnya. Bukan dengan itu, tetapi dengan gina nafs, kecukupan jiwa, ketenangan, as-sakinah, tumakninah, tentraman. Di antara sebab terbesar untuk mendatangkan keamanan, memunculkan keamanan di dalam jiwa, karena dia ketenangan itu urusannya dengan hati, maka sebab terbesarnya adalah sebab yang muncul dari hati, yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan seorang akan menjadi tenang, tenteram. Apapun yang dirasakan, lihat kepedihan yang dirasakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat kepedihan yang dirasakan oleh para ulama, tapi mereka tetap merasakan ketenangan di dalam jiwa-jiwa mereka ketika kekuatan mereka adalah kekuatan imaniyah, kekuatan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Berarti dia sudah merasakan nikmat sekali, indah sekali. Siapa? Man radhiya billahi rabba. Orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Kekuatan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina. Dan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya. Dan Muhammad sebagai nabinya. Tiga kekuatan ini akan memunculkan kekuatan iman yang dia rasakan manisnya, indahnya, menenteramkan jiwanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min Rabbi." Apakah orang-orang yang mereka dilapangkan dadanya dengan keislaman, Islam, masuk ke dalam Islam secara sempurna, menikmati keislaman, beramal dengan keislaman, dan dia berada di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya keimanan, keislaman, at-tauhid, tauhidullah, pembahasannya sudah lengkap. Sudah tidak bisa dikatakan lengkap ya, karena pembahasan tauhid itu tidak ada habisnya. Pembahasannya sudah luar biasa kemarin, terpapar dengan luas di Karanganyar, pembahasan tentang tauhid. Luar biasa. Dan dia adalah sebab untuk menenangkan, mententramkan hati seorang, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan seorang akan merasakan yang namanya ketentraman, ketenangan, keamanan. Itu kan bagian ketentraman. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Berarti syaratnya apa? Beriman. Ini syarat utama untuk mendapatkan keamanan. Keamanan bagian dari ketentraman, ketenangan. Dan keamanan dalam ayat ini lebih luas lagi cakupannya. Ketenangan, ketentraman dalam jiwa, keamanan pada diri kita, keamanan pada keluarga kita, pada hidup kita, pada masyarakat kita, dan seluruhnya. Lebih luas lagi maknanya. Orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul aman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman disebutkan. Orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan keamanan. Dan keamanan nikmat yang luar biasa, ikhwah. Keamanan bukan hanya pada jiwa kita, pada diri kita. Ketentraman bukan hanya pada jiwa kita. Ketentraman pada negeri, negeri juga butuh tentram. Ya kan? Bahkan kondisi itu menentukan ketentraman jiwa. Coba jiwa kita bagaimana? Bisa tentram enggak kalau kondisi masyarakat kita kacau? Ya. Kita enggak merasakan kondisi kacau di Suriah, di Palestina, yang merasakan di Yaman. Woi, mau keluar itu pikir-pikir itu, ya. Enggak tenang. Walaupun kita usahakan jiwa kita tenang, tapi kalau kondisi, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha bihadhafiriha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di harinya, di antara kalian yang di harinya berpagi-paginya mengawali harinya dengan aminan fi sirbi, aman, ya, tentram di tempatnya, di rumahnya, di negerinya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Ya, orang yang sehat badannya beda dengan yang sakit badannya. Lebih tentram yang sehat. Ya kan? Tetap beda. Indahu kutu yaumi, dia memiliki sesuatu yang dia makan di hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, seakan-akan dunia dan seisinya ini sudah berada di genggamannya. Apalagi yang dicari? Coba kaya tapi tidak aman, banyak harta tapi tidak aman. Makanya ini diantara hikmah, atau disebutkan ini diantara hikmah, kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim mendahulukan doa keamanan untuk negerinya daripada tambahan rezeki. Karena nikmat keamanan itu lebih jauh, lebih penting dibutuhkan daripada nikmat rezeki. Ya, karena doanya Nabi Ibrahim kan begitu. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu. Baru minta rezeki. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian doa yang kedua apa? Berikanlah rezeki penduduknya. Karena kalau berlimpah rezeki, coba orang kayanya di Suriah gimana? Orang kayanya di, ya, di apa namanya kemarin yang baru-baru Rohingya, ya. Tetap tidak bisa, sulit memanfaatkan hartanya, ininya dan seterusnya. Makanya Indonesia ini masya Allah perlu di, jadi dibutuhkan, ya, ketenangan hati kadang membutuhkan ketenangan kondisi, ya, keadaan. Ini luar biasa, hubungannya luar biasa. Dan ketenangan suatu negeri, ketentraman suatu negeri itu juga kaitannya, sebab terbesarnya adalah keimanan mereka, orang-orang yang berada di negeri tersebut. Oleh sebab itu ketika mereka lepas dari keimanan, Allah ancam tercabutnya nikmat ketenangan dan ketentraman itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan suatu negeri aminah, aman, tenteram, sejahtera. Mutmainnah, tenteram. Rezekinya datang dari segala penjuru. Tapi ujung-ujungnya banyak rezeki, berlimpah rezeki, ujung-ujungnya fakafarat bi an'amillah. Mereka kafir dengan nikmat Allah. Maka apa yang terjadi? Allah timpakan kepada mereka libasal ju', pakaian kelaparan. Wal khauf, ketakutan. Mau ke masjid takut ada perang. Ya. Karena perbuatan-perbuatan mereka. Kafir, kafir kan lawannya apa? Kekufuran lawan dari keimanan. Ketika negeri tersebut kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah balikkan nikmat menjadi azab. Nikmat menjadi azab. Naam. Makanya manusia juga demikian. Jadi ini secara global, secara global negeri, ya, masyarakat yang jauh dari keimanan, maka mereka diancam dengan ketidaktenangan, ketidaktenteraman, ketakutan dan seterusnya. Demikian pula jiwa per individunya, sebagaimana telah kita sebutkan dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, ya kan? Ketetapan kerugian, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Manusia semuanya merugi. Kalau pembahasan ayat ini luar biasa. Pembahasan ayat ini luar biasa. Surah yang terpendek tapi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah." Seandainya manusia mau mentadaburi ayat ini, ya. Lawasi'athum, sungguh telah mencukupi mereka, meluas bagi mereka. Ya. Lafaz yang banyak tersebar yang kita kenal dalam salah satu usul, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluknya kecuali surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Kata para ulama menjelaskan makna ucapan Imam Syafi'i ini, cukup untuk menggembleng mereka, memotivasi mereka untuk beriman, beramal, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Sudah cukup dengan ayat ini saja, tidak perlu ayat yang lain. Dalam ayat ini jelas menunjukkan apa? Kerugian, ya. Kesengsaraan, kehinaan, itu kan lawan semua dari ketentraman, ketenangan dan seterusnya. Disebutkan dalam ayat, terkecualikan dari kerugian illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian yang kedua, ya kita cukupkan ya karena nanti khawatir waktunya habis. Karena pembahasan keimanan luar biasa, pembahasan yang luas dan insyaallah sudah luar biasa kemarin dijelaskan di daurah nasional. Walhamdulillah. Naam. Kemudian yang kedua, ya. Keimanan ini kita sambung saja mengharuskan munculnya sebab yang kedua, yaitu al-ilm. Al-ilm. Bahkan dasar keimanan itu dari ilmu. Al-iman apa artinya? Ayo, apa artinya al-iman? Yang kecil-kecil. Apa artinya al-iman? Al-iman apa artinya? Hah? Al-iman itu kan at-tasdiq, pembenaran, keyakinan. Al-i'tiqad, keyakinan. Tidak mungkin orang bisa yakin kalau tidak punya ilmu. Iya kan? Di atas ini ada ummahat, ada ibu-ibu, ada kaum muslimah. Yakin enggak? Yakin. Kenapa yakin? Kenapa yakin? Hah? Yakin enggak? Yakin, kenapa? Hah? Lihat. Wah, lihat itu. Masya Allah. Lihat. Walaupun lihat sandalnya. Enggak mungkin sandalnya ikhwah ini. Ya. Karena diundang. Semakin banyak ilmu, maka semakin kuat keyakinan. Karena diundang. Karena istri saya yang saya bawa. Ya. Karena anak saya. Pasti ada. Ya. Karena ini. Semakin kuat ilmunya, semakin yakin. Yakin. Enggak mungkin tidak. Dan keyakinan itu tidak harus lihat. Bahkan lebih hebat keyakinan itu muncul kalau tanpa lihat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, di depan saya ini, di depan masjid kita ini ada mobil, ada motor parkir. Yakin enggak? Enggak yakin? Atau tidak ada? Ada atau tidak? Motor di depan masjid kita ini ada enggak? Ada. Masa ada? Dari mana tahu? Enggak mungkin ada iman, enggak mungkin ada keyakinan kalau enggak ada punya ilmu. Kalau saya ditanya ada motor enggak di depan masjid kita ini, wallahu a'lam. Saya enggak punya ilmunya. Mau dibilang tidak ada nanti ada. Mau dibilang ada ternyata tidak ada. Kenapa? Tidak punya ilmunya. Muncul dari apa? Dari ilmu. Keimanan itu muncul dari ilmu seseorang. Kalau tahu hakikat ini, kita mengetahui makna kenapa para ulama memasukkan dalil iman di dalam mendalili wajibnya berilmu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimahullah annahu yajibu alaina an ta'allumu arba'il masail, al-ula al-ilm. Yang pertama ilmu, wajib bagi kita mempelajarinya. Ternyata dalilnya wad dalilu qawluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Enggak ada kalimat ilmunya kecuali orang yang beriman. Para ulama menjelaskan kenapa iman tidak mungkin muncul kecuali dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu seorang menjadi tenang. Ya, karena hanya dengan ilmu seorang mengetahui ini yang benar, ini yang salah. Jalannya benar atau coba kita beragama, tidak punya ilmu, tidak tenang, tidak tahu ini benar atau tidak. Sholat saja contohnya. Datang seorang masuk ke masjid, di situ ada Nabi SAW. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, kemudian dia sholat, Ya. Falaman sarafa, ketika dia berpaling, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendatangi Nabi SAW, alaihi, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, faradda alaihi salam, Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali dulu sholat, karena kamu belum dianggap sholat. Sholat lagi. Datang lagi, salam lagi kepada Nabi. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi. Belum lagi dia duduk. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Tidak tenang orang ibadah. Suruh ulang lagi, sampai 3 kali, sampai dia mengatakan wallazi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, ma uhsinu ghairi hadza, saya tidak bisa berbuat lagi salat lagi selain cara saya yang tadi. Tidak punya ilmu salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu fakabbir ya tsumma qra ma tayassara min al-quran ila akhiril hadis. Kalau kamu sholat, kamu begini-begini, wudu dulu, sempurnakan wudu, kemudian bertakbir, kemudian baca al-fatihah, kemudian ini, diajar oleh Nabi SAW. Dia minta apa tadi? Fa'allimni, ajari saya, berikan ilmunya kepada saya. Karena dia tahu hakikat kesalahannya tadi itu gara-gara tidak punya ilmu. Tidak tenang orang ibadah kalau tidak punya ilmu. Ya. Walaupun sok khusyuk, Allah, mau khusyuk sekali. Tapi dia tidak tahu sebenarnya yang dia lakukan ini. Tidak punya ilmu, tetap tidak tenang. Makanya ada sebuah kisah yang sering disebutkan oleh Syekh kami, Syekh Muhammad Al-Imam, ya, tentang seorang imam. Ya, dia pernah masuk, sebabnya asal-muasalnya dia menuntut ilmu itu. Masuk sholat, masuk ke masjid. masuk ke masjid, kemudian dia langsung duduk, ditegur sama orang, hei kamu ini ya, masuk masjid tidak sholat, tidak menghormati masjid. Wah salah katanya, dia mau bertobat ini, baru itu masuk masjid ya. Waduh, salahkan kita sudah baik-baik mau taubat ini. Akhirnya besoknya masuk masjid lagi, besoknya masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, dimarahi lagi, eh kamu ini tidak tahu apa, ini waktu terlarang, dilarang orang melakukan sholat. Waduh salah lagi, wallah ini Allah, mulai sekarang saya harus belajar katanya. Mulai belajar, harus mulai sekarang harus menuntut ilmu. Ya kalau orang tidak menuntut ilmu, itu salah, ini salah, ya kan begitu. Semuanya serba salah. Kenapa? Dia tidak beramal di atas dasar ilmu. Tidak tenang dia ibadahnya. Ibadah sebesar apapun yang dilakukan tidak pernah memunculkan ketenangan dalam jiwanya. Kenapa? Dia tidak ilmui. Makanya iman itu memunculkan ilmu, dan ilmu ini cakupannya luas sekali. Ya, cakupannya luas sekali. Naam. Oleh sebab itu Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala berkata, fil ilmi, tentang ilmu. Di dalam ilmu, fil ilmi bil asya'i ladzah la tuwaziha ladzah. Di dalam ilmu itu terdapat kelezatan. Lezat sekali. Tahu lezat enggak? Lezat, ya. Nikmat luar biasa, yang kenikmatannya, kelezatannya tidak tertandingi dengan kelezatan apapun. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wallahi demi Allah, ma'arifu man 'asa rafi'al qadr balighan min al-ladzati ma lam yablugh ghayrahu illa al-'ulama' al-mukhlishin. Ya. Demi Allah, aku tidak mengetahui orang yang hidup berada di derajat yang tertinggi sampai kepada puncak kelezatan yang menandingi, yang melebihi apa yang dirasakan oleh para ulama, orang-orang yang berilmu. Nikmat sekali. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ilmu itu, lezatnya ilmu itu, tentramnya orang yang, tenangnya seorang yang berada di atas ilmu, luar biasa. Luar biasa. Sering dengar ya cerita Urwah bin Zubair yang diamputasi, dipotong kakinya. Baik. Itu nanti masuk dalam pembahasan berikutnya juga tentang kelezatan, apa tentang apa namanya, ketenangan yang dirasakan dengan ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hal yang lainnya, ini sampai jam berapa? 6.30, masih lama ya. Baik. Hal yang lainnya, sebab yang lainnya, kita ringkas saja, adalah tafwidul amri lillah. Tafwidul amri lillah. Seorang itu bisa tentram hatinya, tenang hatinya dengan menyerahkan urusan, mengembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya ketika seorang itu tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang dia tidak senangi, ya. Dan dimaklumi ya, maksudnya tidak setiap orang mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu tidak seperti itu. Ya. Pasti ada hal-hal yang terjadi dan di luar keinginannya, di luar keinginannya. Ya. Kita semua mau jadi orang yang kaya, ya kan? Ya. Terus siapa yang mau yang miskin? Semuanya mau jadi orang kaya, ya. Mau orang yang berkecukupan. Tapi ternyata tidak jadi-jadi juga. Iya. Kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ya'lam. Allah mengetahui. Dengan perkara yang kita tidak ketahui, Allah itu mengetahui. Kenapa Allah? Ya, apa hikmahnya di balik itu? Apa ya, kebaikan di balik itu? Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahuinya. Allah mengetahui hakikatul amr. Hakikat perkara itu Allah tahu. Jadi pembahasan kita sekarang tentang kamal taslim lillah, tentang kesempurnaan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau seorang sudah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya apapun yang menimpanya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan sekali urusan orang beriman. Nabi sampai sebutkan ajaban, menakjubkan sekali. Nabi heran. Ya. Nabi ini heran. Wah, kalau kita di Indonesia ini ajaban itu, wah, luar biasa. Itu namanya takjub. Menakjubkan sekali urusannya orang beriman. Kenapa? Kullu amrihi lahu khair. Semua urusannya nilainya khair, baik. Bagi dia kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak terdapat kecuali bagi orang yang beriman. Ya. Ini juga penguat tadi yang pertama tentang keimanan. Kenapa seorang yang beriman bisa tenang? Karena dia rasakan kebaikan semuanya. Dan keimanan itu memang mendatangkan kebaikan. Sekecil apapun iman tetap mendatangkan kebaikan. Sampai-sampai orang yang tetap akan merasakan kebaikan. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Akan keluar juga dari neraka, berarti menuju kebaikan kan? Tetap merasakan surga. Orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari keimanan, dapat kebaikannya. Ya. Makanya orang beriman itu sekecil apapun keimanan, tetap dia akan mendapatkan kebaikan dari keimanan itu. Nah, tidak bisa kecuali bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa mereka menjadi baik? Karena dua hal. Yang pertama, in asabatu sarra syakar. Kalau dia ditimpa kebaikan, alhamdulillah jualan hari ini habis lagi. Alhamdulillah untungnya masya Allah sesuai yang diinginkan. Alhamdulillah dapat istri yang pas-pasan. Tahu istri yang pas-pasan? Pas butuh kendaraan ada kendaraannya. Pas cantiknya. Pas butuh rumah, sudah ada rumahnya. Itu namanya istri yang pas-pasan. Ya. Jadi kalau cari istri nanti, cari istri yang pas-pasan. Ya. Baik. Jadi, semuanya baik. Diberikan apapun kebaikan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bakana khairullah. Itu kebaikan bagi dia. Wa in asabahu dharra. Kalau dia diberikan dharra, suatu perkara yang tidak menyenangi dirinya, marah bahaya, dan seterusnya. Ya. Walhamdulillah. Jualan habis, walaupun tidak ada duitnya. Habisnya bukan karena ini kan laku, ya. Karena dapat musibah atau apa, gerobaknya jatuh, baksonya tumpah habis. Ya. Sabar, dia bersabar, bersabar. Sudah 15 kali, ini sudah ke 15 kali saya melamar ini, masih ditolak juga. Sabar, masih ada kali yang ke-16, ya kan? Tapi kalau jomblo jarang ditolak. Ini yang mau tambah-tambah itu banyak ditolak. Berat-berat memang. Butuh kesabaran. Coba lagi, coba lagi. Ya. Baik. Sabar. Fakana khairullah. Itu kebaikan bagi dia. Selain orang beriman, wa in asabatu, bukan hadis ya, tambahan dari saya. Wa in asabatu sarra apa? Kafa? Kalau ditimpakan kebaikan dia kufur, kufur nikmat, lupa akan sang pemberi. Wa in asabatu dharra, kalau ditimpakan sesuatu yang dharra marah bahaya, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyempitkan apa? Nah, susah cari bahasa Arab, bahasa Jawa aja. Modar. Wa in asabatu dharra, kan pakai ra semua, modar. Modar dia. Tahu modar? Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu pasrah. Sabar. Bertawakal. Ini kan nilai-nilai inabah semuanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian dan berserah dirinya. Dan ini kan makna Islam. Islam itu kan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslim taslam. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan selamat. Ini kan sumber kebahagiaan, ketenangan bagi seseorang. Naam. Demikian pula disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat engkau melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, meminta tolong kepada Allah. Ini nilai-nilai, semuanya nilai-nilai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh semangat, tapi tidak mengandalkan diri. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan lemah. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya dan kata Nabi, jika menimpa dia sesuatu, maka jika menimpa sesuatu kepada engkau, jangan engkau katakan seandainya saya melakukan ini dan ini. Anak kita meninggal, waduh cobanya saya bawa ke rumah sakit yang ini ya. Waduh cobanya kemarin itu ya. Seandainya, seandainya. Ini nilai, nilai menyerahkan diri kepada Allahnya kurang. Ya, mengembalikan perkara kepada Allah kurang. Aduh, kenapa cobanya saya? Seandainya saya kemarin enggak bawa dia ke sini, saya bawa saya dia ke tukang urut misalnya. Wah. Lalu Nabi SAW mengajarkan, walakin kul, tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, atau bisa dibaca qadarullahi, takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki, itulah yang terjadi. Ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini tujuan Allah memberikan bala kepada kita. Tujuan Allah menguji kita. Mau melihat kita ridha enggak? Ya. Ditetapkan yang satu miskin, yang satu kaya. Memang begitu ya. Ini diantara bentuk keadilan Allah. Kalau kaya semua bagaimana? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Seandainya ya, Allah menghamparkan rezekinya kepada semua orang, mereka pasti membuat kerusakan di permukaan bumi. Seandainya, coba, semua yang di bumi ini orangnya kaya, tidak ada yang miskin. Siapa yang mau tanam padi? Siapa yang mau turun langsung ke sawah, ke lumpur-lumpur itu? Siapa yang mau jadi pembantunya? Siapa yang mau jadi prajurit? Semua yang mau jadi raja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memaksa yang lainnya. Kamu yang harus jadi, enggak kamu, saya rajanya. Akhirnya apa? La baghaw fil ard, membuat kerusakan di permukaan bumi. Maka Allah menciptakan ada yang miskin, ada yang kaya. Allah menetapkan ada yang melarat, ada yang ya, sekarat. Ya. Berbagai macam, berbeda-beda. Untuk melihat ridha tidak terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Disebutkan kan dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah uji dulu mereka. Faman raghiya, lihat lafadznya, faman raghiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa yang ridha, dia dapat ridhanya Allah. Siapa yang murka, dia dapat murkanya Allah. Dapat murkanya Allah. Semua orang pernah merasakan yang namanya ujian. Wah, orang kaya Ustaz diuji tidak? Diuji. Ya. Merasakan semuanya ujian. Kekayaannya itu sendiri ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu ujian. Tapi kadang mereka juga ditimpakan dengan kemelaratan. Dan kadang ujian mereka lebih berat daripada yang kita rasakan. Kita jadi penjual lombok, penjual tomat. Tiba-tiba satu hari habis semuanya. Gak tahu kenapa, jatuh atau apa, yang jelas tidak ada hasil sama sekali. Sabar, ini sabarnya mudah. Coba yang selama ini dia gak pernah gagal, naik terus tingkatnya, naik terus menjadi pedagang sukses, pedagang sukses, jadi bos. Oh, rukonya sudah berapa di mana-mana. Ternyata tiba-tiba kebakar semua. Wah, itu sampai bisa masuk rumah sakit jiwa itu. Pusingnya luar biasa itu. Ya. Baik. Lebih besar. Yang seperti ini lebih membutuhkan kesabaran dan menyerahkan urusan kepada Allah. Orang yang selama ini subhanallah, ya kan, tiba-tiba hilang, ya kan, ini butuh kesabaran, ya. Beda yang sudah, ya. Makanya kata Nabi SAW, innamas sabr inda sadmatil ula. Ketika ada seorang ibu-ibu di pekuburan, dia menangis, pokoknya meratapi anaknya yang meninggal. Datang Nabi SAW berlalu, kata Nabi SAW, isbiri, ibu, sabar-sabar, ya. Kalau orang Makassar bilang sabar ki, ya. Orang Jawa bilang apa? Sabar nggih. Ya kan? Disuruh sabar. Apa dia bilang, kamu tidak rasakan seperti apa yang saya rasakan? Ya memang, ya. Tidak rasakan. Padahal semua orang merasakan kepedihan walaupun selain dengan kepedihan itu. Kamu tidak rasakan seperti yang aku rasakan. Akhirnya Nabi SAW berlalu saja. Nanti diberitahu bahwasanya itu adalah Nabi SAW. Ini juga pelajaran bagi kita, bahwasanya orang yang dalam kondisi mendapatkan musibah itu, ikhwah, itu cara memberitahunya harus dengan adab dan dengan hikmah, dengan cara yang baik. Menyuruh dia bersabar, menyuruh dia ini, ya. Dan juga tidak harus hal tersebut diterima, ya. Karena kondisi, ini butuhnya dakwah melihat kondisi. Kita dakwahi orang satu kali, wah dia tidak terima, langsung dikata-katai, langsung ini, kan begitu. Nabi SAW lihat, seandainya Nabi mau, Nabi seorang Nabi, Nabi mau, saya ini Nabi, kamu sudah ditahu, disuruh kasih, dikasih tahu, suruh sabar-sabar, masih ngeyel, kan bisa aja. Tapi kondisi dia, hatinya bagaimana sekarang, tinggalkan aja. Akhirnya setelah dia tahu itu Nabi, dia kejar, dia minta maaf kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan satu kaidah saja. Innamas sabr inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada hentakan yang pertama, yang kamu belum pernah rasakan, tiba-tiba dapat itu, ya. Kalau orang tiap hari, waduh, gak laku, waduh, jualan tomat gak laku lagi, lakunya sedikit, gak laku lagi, itu biasa, memang hari-harinya sudah gagal. Coba yang sukses-sukses dari pedagang besar, tiba-tiba kebakaran, habis sudah, wah, ini nih, kan begitu, ya. Nah, dibutuhkan kekuatan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai ke jenjang ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati, dimudahkan urusannya. Naam. Mudah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai jenjang bukan hanya itu, dia ridha terhadap ketetapan Allah dan muncul keyakinan yang luar biasa kalau sudah tenang hatinya. Dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh apa? Oleh Allah. Wa qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, atau disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim bermimpi, ya. Kemudian dia sampaikan mimpinya kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Bayangkan, disuruh sembeli anaknya. Ini kalau bagi kita musibah atau bukan? Disuruh sembeli hartanya, dikeluarkan zakatnya aja, kalau bagi kita sebagian, waduh, berat. Ini baru disembeli hartanya. Kalau disembeli anaknya gimana? Aku bermimpi. Tapi jangan dipraktekkan, ya, kalau mimpi sembeli anak, besok kita sembeli anak. Ini beda. Nabi SAW mengatakan apa? Ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi wahyu. Kalau mimpinya kita bermacam-macam. Ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari Allah, ada mimpi bunga tidur, mimpi apa lagi? Mimpi basah. Baik. Apa pendapatmu? Ya. Fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan saja, ya, apa yang diperintahkan kepada engkau. Lihat, dua-duanya memiliki sifat apa? At-taslimu lillah. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hatinya sudah tenang. Coba kalau, ya, hatinya, wah, gundah gulana tidak mungkin mau itu, ya, tidak mungkin mau. Naam. Oleh sebab itu, diantara sebab ketenangan hati menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara perkara yang lain, hal yang bisa menenteramkan hati seorang adalah husnus silah, memperbaiki hubungan billah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam doa, ya, di dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perkara-perkara ini, maka hati seorang akan menjadi tenang. Oleh sebab itulah, lihat praktek Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Adalah Nabi SAW jika ada perkara yang betul-betul menggoyangkan beliau, ya, betul-betul perkara ini memberatkan beliau, beliau bersegera untuk sholat. Kalau kita bersegera untuk apa? At juga ini, curhat, ya, curhat sana sini. Wah, anu sekali ini, aduh. Apalagi sekarang media curhat banyak, ya. Wah. Curhat di orang, curhat di Facebook, curhat di status, ya. Wah, semuanya dijadikan bahan curhat, ya. Curahan hati, ya. Nabi SAW kalau ada perkara yang betul-betul menggoncangkan beliau, faza'a ila shalah, beliau segera untuk sholat. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan, memanggil untuk orang sholat. Bagaimana cara Nabi SAW menyuruh? Ya Bilal, kum, kum ya Bilal, berdiri kamu wahai Bilal, arihna bis-shalah, tenangkan kami dengan sholat, istirahatkan kami. Ya, kami sudah capek dengan kehidupan dunia ini, sudah capek dengan apa ini, lagi bercocok tanam ini, lagi jualan ini. Hari yang habis sholat, istirahatkan kami sholat dengan sholat, tenangkan kami dengan sholat. Ya. Orang yang beriman merasakan kenikmatan, kelezatan, ketentraman, ketenangan yang berada dalam beribadah, ketundukan kepada Allah luar biasa di dalam sholat. Ya. Lihat Urwah bin Zubair, ya, yang kita sebutkan tadi, kita isyaratkan tadi. Dipotong kakinya dalam sholat, tidak terasa, tahu-tahu pingsan, kan begitu? Beliau kan harus diamputasi, ya. Tapi beliau tidak mau, mau dibius tidak mau. Nanti saya tidak bisa berzikir kepada Allah. Disuruh minum khamr, khamr gimana? Perkara yang diharamkan, bagaimana saya meminum perkara yang diharamkan? Mau diikat tidak? Nanti saya kalau diikat saya tidak akan keluar kata-kata yang jelek untuk kalian. Kalau begitu bagaimana? Biarkan saya sholat. Ketika sholat, beliau, para dokter memotong kaki beliau. Mereka sudah rasakan bagaimana kenikmatan dalam sholat, kelezatan di dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Seorang itu jika dia menjaga batasan-batas Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan dia antara dia dan antara Allah. Allah menjanjikan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Jaga batasan-batasan Allah, ya, jaga sholat, jaga puasa, jaga ini dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajiduhu tajahak. Jaga Allah, Allah akan, engkau akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan engkau, ya, menolong engkau, membimbing engkau, mengarahkan engkau. Ini kan janji dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir ketenangan yang dia rasakan. Allah yang akan jaga dia. Allah yang akan jaga dia dan Allah yang akan membela dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan, mengumumkannya pembelaan terhadap orang-orang yang mereka baik di dalam melakukan hubungan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma taqtu ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan siapa yang melakukan permusuhan terhadap wali-waliku, kekasih-kekasihku. Nah, tadi pembahasan orang yang mendekatkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah. Sekarang kok larinya wali? Itu kan kalau sudah jadi wali, Ustaz. Ya. Wali berapa? Sudah jadi wali. Nanti dalam hadis ini juga disebutkan siapa itu wali. Ternyata wali itu adalah orang-orang yang husnus silah billah, memperbaiki hubungan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wali. Ini namanya wali. Bukan berarti wali itu yang bisa terbang. Wali itu yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air. Ya. Kalau begitu kita semua sudah wali nih. Kita kemarin terbang di atas udara. Dari Makassar ke Solo. Terbang kita. Kita jalan di atas udara. Jalan lah. Pesawatnya jalan. Kita jalan-jalan di atas pesawat kan jalan di atas udara namanya. Bukan itu. Bukan itu tanda perwalian. Baik, Allah mengumumkan peperangan. Siapa yang melakukan permusuhan terhadap wali-waliku, faqad adantuhu bil harb. Maka aku mengumumkan. Lihat, mengumumkan. Kalimat pengumuman ini jarang-jarang ini. Pada perkara-perkara tertentu saja. Ya. Seperti kalau dalam maksiat, dosa riba, Allah umumkan peperangan antara Allah dan antara mereka yang melakukan riba. Allah juga umumkan peperangan antara Allah dan orang-orang yang ini melakukan permusuhan terhadap walinya. Diolok-olok, ya. Wali-wali Allah yang mereka taat kepada Allah, ya. Dibilangilah orang yang berjenggot, dibilangi kambing lah. Itu loh jamaah yang kambing-kambing itu, ya. Jenggot dibilang kambing atau tusuk sate, ya. Ini kan namanya perolokan semua. Nah, makanya orang-orang beriman kalau diolok-olok seperti ini, tenang saja, tidak usah balas. Para nabi tidak membalas mereka. Kenapa? Mereka tahu yang langsung membalas mereka, melakukan peperangan kepada mereka siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Nuh diolok-olok, kenapa ini orang buat kapal di gunung ini orang gendeng ini, ya. Orang gila. Nabi itu diam aja, cuma mengatakan in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian olok-olok kami, suatu saat kami akan olok-olok kalian juga. Tapi di akhirat kan, ya, orang-orang beriman akan mengolok-olok. Di dalam surah Al-Mutaffifin jelas. Di dunia orang-orang kafir, minal ladzina amanu yadhakun. Terhadap orang-orang beriman mereka olok-olok, mereka tertawakan. Wah, kerjaannya ke masjid aja. Alah, gimana mau kaya? Wong kerjanya cuma ke masjid. Nah. Ya kan? Itu kan olok-olokan, ya. Tapi di akhir ayat surah Al-Mutaffifin, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari itu orang-orang beriman kembali mengolok-olok orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Berada di atas singgasana-singgasana, ya, di atas tempat-tempat mereka. يَنْظُرُونَ, melihat. Oh, diolok-olok orang-orang kafir, ya. Nah, santai saja, karena Allah yang membela di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa wali itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidak ada, tidaklah seorang hamba-hambaku dia mendekatkan diriku dengan perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan untuk mereka. Makanya perkara yang wajib itu tetap lebih baik dari perkara yang sunnah. Tetap dicintai oleh Allah. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau ditanya, mana yang lebih utama, salat subuh atau salat sebelum subuh? Salat subuh. Kenapa? Salat subuh wajib. Berarti salat subuh keutamaannya lebih dari itu. Ya. Subhanallah. Nah, ini diantara ciri waliullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil." Kemudian terus-menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan perkara-perkara tambahan, perkara-perkara sunnah. Ya. Hatta uhibbuh, hingga aku mencintainya. Kalau sudah Allah mencintai apa? Jadi wali namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yutishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa in ista'adani la'uiduhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku sudah mencintainya, berarti sudah jadi wali. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah sudah membimbing, mengarahkan, memberikan hidayah pada pendengarannya. Aku akan menjadi pandangan yang dia memandang dengannya. Aku akan menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Jika dia meminta, aku akan beri. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pun akan melindungi. Kan ini wali namanya. Ya. Ada kekenikmatan dan kelezatan, ketentraman, ketenangan yang lebih menenangkan dari perkara ini ketika seorang menjadi waliullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan pada mereka. Apa namanya? Kalau tidak sedih, tidak takut, apa namanya? Tentrem, ayem, adem, tenang. Ya. Ini kan pembahasan kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan, sambung hubungan antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Di antara perkara yang menenteramkan hati. Lanjutnya ini, saya tidak pakai nomor. Dinomori sendiri. Di antara perkara yang menenteramkan hati adalah banyak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya sudah kita hafal semua ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Kapan mereka tenang? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, memang hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau dalam konteks hadis, bahkan pakai lafaz seakan-akan kalau orang yang tidak berzikir kepada Allah itu hatinya mati. Ya. Diperumpamakan oleh Rasulullah SAW, "Matalul ladina yadhkurullah wal ladina la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Beda enggak? Beda enggak? Ya. Ya jelas beda lah. Orang yang hidup dengan orang yang mati, perbedaannya luar biasa. Orang yang hidup berada di atas ketenangan. Orang yang mati berarti sudah terpisah dengan ruhnya. Demikian perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, menenangkan hati. Menenangkan hati. Berkata sebagian as-salaf, masakin ahli dunya kharaju minha wa madzaku athyab ma fiha. Miskin. Penduduk dunia keluar dari dunia dalam kondisi mereka belum merasakan nikmat yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat yang ada di dunia. Ditanyakan, wa ma athyabu fiha ma fiha, apa yang paling lezat di dunia itu mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dzikruhu. Taib, yaitu mencinta-cintaan kepada Allah, mengenal Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jam 6 selesai. Tadi katanya 6.30. Oh gitu. Ya, berarti sudah. Sudah jam 6 pas sekarang. Kesimpulannya jelas. Sebab-sebab untuk menenteramkan hati yang terakhir adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semua sebab yang kita sebutkan ini terkumpul dalam majelis ilmu. Kapan iman bertambah? Semakin bertambah iman kan semakin bertambah ketenangan ya. Kapan iman bertambah? Iman bertambah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Di mana dibacakan ayat Allah? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Dibacakan ayat Allah, bahkan dijelaskan, diajarkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu bertambah iman, bertambah ketenangan. Yang kedua, Pak, ilmu. Di mana didapatkan ilmu? Ya, jelas di majelis ilmu. Makanya majalisul ilm, majalis tempat duduk-duduk. Makanya tidak ada yang berdiri, duduk-duduk aja kita belajar. Pekerjaan paling enak itu menuntut ilmu. Sudah duduk-duduk, pahalanya luar biasa lagi. Pahalanya luar biasa lagi. Nah, kalau pembahasan keutamaan ilmu luar biasa, subhanallah. Nah, ilmu didapatkan di sini. Kemudian apa? Kapan seorang kembali kepada Allah? Di majelis ilmu, diingatkan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba, sebesar apapun kedudukan dia, pembisnis bagaimanapun, sudah lupa itu bisnisnya itu. Betul-betul fokus dia pada ilmu. Ya. Fokus dengan kehidupan akhirat. Nanti kalau sudah keluar baru ingat lagi, keluarkan HP lagi ya. Bagaimana? Aduh, tadi afwan, tadi saya ini akhirnya. Ketika menuntut ilmunya luar biasa. Ya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Memperbaiki hubungan antara hamba dan antara Allah di majelis ilmu. Hubungan yang luar biasa di majelis ilmu, seorang beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Kemudian zikrullah, berzikir kepada Allah juga didapatkan di majelis ilmu. Ada poin-poin yang lainnya, tapi saya sudah ditegur atau ditahdir di sini. Baik. Sekira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang dan yang salah itu dari kekurangan diri kami sendiri karena minimnya dan kurangnya ilmu kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menambahkan ilmu kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amalan-amalan kita. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.